hijau lumut menghias tanamu. Gunung tinggi, kabut putih, lukisan jati diri. Tak terasa ku tertegun memandang keindahan. Tak terasa ku bergumam rasa kekagumanku padamu. Bocah-bocah, rumput-rumput, kembang bakung, menari beriring.